Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita dengan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan limpahan rahmat Allah yang lebih dan tiada terhingga lagi, sehingga kita merasakan apapun kesulitan yang kita hadapi di dunia ini, selalu Allah memberikan jalan yang terbaik bagi kehidupan kita. Maka pada ayat yang kita kaji saat ini adalah tentang masih hukum li'an. Hukum li'an ini adalah tuduhan di dalam keluarga, yaitu suami istri, entah itu suami ataupun istri dituduh untuk berbuat zina. Bagaimana kelanjutannya? Maka kita akan bacakan dulu ayat yang ke-6 dari surah An-Nur. Ayat yang ke-7 dari surah An-Nur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisatu anna la'natallahi 'alaihi in kana minal kadzibin. Artinya, sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Artinya adalah kita ingin menggabungkan ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang ke-6 dari surah An-Nur, dengan ayat yang ke-7 ini mempunyai eratan yang sangat erat. Karena ayat yang ke-6 ini disuruh kita melihat bagaimana kesaksiannya. Sebagaimana Allah sebutkan, arba'u syahadatin billah innahu laminas sadikin. Apabila dia mengucapkan 4 kali syahadat itu, maka Allah golongkan menjadi orang-orang siddiq, orang-orang yang benar dalam ucapan ia itu. Tapi ketika dia mengucapkan sumpah ataupun kesaksiannya kepada Allah itu menjadi 5, yang kelima itu adalah hijbus syaitan, adalah kelompok orang-orang yang telah mendustakan, sama saja dikatakan itu adalah kelompok yang kelima, adalah kelompok syaitan. Maka apa yang perlu kita ambil dari ayat ini adalah kehati-hatian kita dalam melangkah, sehingga jangan sampai salah dalam hal tersebut, karena kesalahan ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Maka betul-betullah Allah mengingatkan kita dalam hukum li'an ini agar kita terhindar darinya dan jauh daripadanya. Bahwa disinilah Allah menceritakan perihal suami yang menuduh istrinya berzina. Kasusnya berbeda di sini, karena mungkin saja keduanya sudah memiliki anak atau lahir anak dari yang lainnya. Maka harus mengikuti etika syariat yang telah diletakkan, sehingga tidak sembarangan menuduh ibu anak-anaknya berzina, karena ini juga akan melukai perasaan anak-anaknya. Kasus seperti ini diistilahkan dalam Al-Quran adalah li'an. Ayat yang berbicara tentang hal ini disebut dengan ayat al-li'an. Maka diriwayatkan bahwa Hilal bin Umayyah datang mengadu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, saya melihat seorang laki-laki tidur di perut istri saya. Bila saya pergi untuk mencari 4 orang saksi, pasti dia telah selesai melepas hajatnya dan pergi. Tapi bila saya bunuh dia saat itu juga, berarti saya telah menganiayanya. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad. Lalu apa solusi bagi masalah ini? Maka perlulah kita ketahui bahwa Allah tidak menetapkan hukum saja, tapi juga memberikan kasus dan realitas kehidupan yang membutuhkan putusan hukum itu. Artinya ada hukum dan ada kasus, dan yang membutuhkan hukum tersebut. Ketika suatu hukum turun, manusia langsung merasakan bahwa hukum itu turun adalah demi kepentingan mereka. Kepastian hukum itu perlu setelah sebelumnya mereka sibuk mencari hukum untuk menyelesaikan masalah mereka. Maka dalam hukum liaan ini diturunkan bagi seorang suami yang menemukan penyelewengan dari istrinya, namun dia tidak dapat menghadirkan saksi atas penyelewengan tersebut. Jalan keluar diberikan bahwa dia dapat bersaksi sendiri dengan mengucapkan kesaksian sebanyak 4 kali sebagai pengganti 4 orang saksi tersebut. Inilah makanya lafaz ni'an, bersaksi, saya bersaksi kepada Allah bahwa saya berkata jujur tentang apa yang saya tuduhkan ini sebanyak 4 kali. Lalu pada yang 5 kajian dalam ayat kita ini, dia melanjutkan, dan saya akan mendapatkan laknat Allah subhanahu wa ta'ala bila saya berdusta tentang hal tersebut. Dengan begini selesailah sudah kesaksian sang suami terhadap istrinya. Mungkin di sini sudah ada di studio, yaitu Dr. Haji Zainal Arifin akan lebih menjelaskan lagi, karena sudah saya definisikan sumpah alian tadi bagaimana dengan kaitan ayat yang kita kaji saat ini. Tafadhal Ustaz Zainal Arifin. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Ayat ke-7 ini adalah bagian kedua dari ungkapan suami. Pertama di ayat ke-6 disebutkan, Wallahi, demi Allah, 4 kali diucapkan bahwa saya benar dengan tuduhan saya, istri saya melakukan perzinahan. Dan ungkapan selanjutnya di ayat ke-7 ini, laknat Allah akan jatuh kepada saya jika saya berbohong. Jadi ayat ke-7 ini adalah penggalan kedua dari ungkapan suami. Inilah yang diucapkan. Kenapa timbul ucapan ini? Karena kalau suami melihat istri orang berselingkuh, dia mungkin masih menyimpan bukti itu karena tidak ada orang yang lain melihatnya, dan dia pun tidak mau menuduh sembarangan. Kalau tidak ada bukti, takut dituduh sebagai qazaf. Ketika dia melihat walaupun dengan mata sendiri perempuan orang lain melakukan perzinahan dengan lelaki orang lain yang bukan suami istri, dia akan menyimpan rahasia perselingkuhan mereka karena perempuan itu bukanlah istrinya. Tetapi ketika dia melihat istrinya melakukan hubungan itu, atau sebaiknya istri melihat suami melakukan hubungan itu, maka dalam hal ini suami yang mana tidak marah, istri yang mana tidak marah, keluarga mana yang tidak marah. Maka Al-Quran, Islam memberi solusi alternatif untuk mencari 4 saksi itu sukar. Maka di sini diperlukan 4 sumpah. Dan yang 5, ungkapan orang yang melihat itu bahwa laknat Allah berani saya terima jika saya berdusta. Inilah solusi yang diberikan Islam untuk laki-laki. Dan minggu depan, besok kita akan mengkaji solusi yang diberikan Allah bagi istri yang tertuduh atau bagi pasangan yang tertuduh. Kembali kepada Ustaz Fajrul. Iya, terima kasih kepada Ustaz Zainal Arifin. Ayat yang kita gaji ini adalah menunjukkan apabila kebenaran itu terjadi, maka dengan 4 saksi kita ini dengan mengucapkan demi Allah, maka itu akan jadi yang benar apabila keempat kali kita bersaksi ini tidak menjadikan benar, maka yang kelima itu datangnya laknat Allah disebabkan empat kali saksi kita itu kita telah berbuat dusta. Makanya hati-hatilah kita dalam berbuat sesuatu, ingin kita mencari legalitas di masyarakat tapi mendapat laknat Allah. Kalau mendapat laknat Allah, kita akan menjadi sengsara dalam kehidupan kita. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.